艰难苦乐，各位莫作lali marang aku iki Tony Mas nalikane nandang susah sopo sing ngancani dek semono aku tansah tresno lan tansah setia Tony Mas dereng nate agawe kelo lan agawe ku jiwa ning saiki bareng mukti kowe kok jur malah lali marang aku siti siti kowe nasu terus ngajak patuh aja ngono aja ngono apa kowe pancen rakelingan jamane dek biyen Tony Mas kowe janji abungah susah podo dilakoni podong dilakoni.